Mitra Bisnis Pemda Jakarta Barat membongkar bangunan sekolah setengah jadi dengan alasan tidak memiliki IMB. Rangka bangunan telah berdiri hingga lantai 2. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat mengaku sudah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan sebelum melakukan pembongkaran. Sementara menurut pihak sekolah, surat perizinan masih dalam proses di kantor wali kota. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan mantan Ketua APERSI Fuad Zakaria. Pak Fuad, apa komentar Anda? Memang sebetulnya itu pelanggaran, ya. Kalau namanya pelanggaran kan, oke lah, sebetulnya ada yang saya tahu itu ada istilahnya pemutihan. Ini kalau ngomong formal ya, ya pemutihan artinya karena ini sudah terlanjur terbangun, Pemda akan memberi izin ya dengan syarat-syarat gitu. Nah, sehingga jangan sampai dirubuhkan, kalau ini kan dirugikan kan kasihan, apalagi kan sekolah. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Si pengusahanya suruh lobby Pemda, cepat segera urus izinnya, ya. Begitu keluar izin, jangan berhenti dulu kerjaan, biar aja itu diblokir dulu, jangan dilanjutkan, cepat urus izin. Nah, dengan itu kan bisa diatur, ya. Cara formal juga itu diblokir, izin diurus, ya, dengan membayar denda-denda. Jadi jangan main rubuhin. Nggak benar juga kalau main-main rubuhin. Jadi ada pendekatan lah. Ya. Kalau mau ambil formal ya sudah, oke, blokir. Jangan bangun, urus izin, bayar denda. Bagaimana jika dikatakan surat peringatan telah diberikan, namun pembangunan tetap dilaksanakan? Ya nggak boleh dong. Sudah ada teguran, surat peringatan satu, kedua. Ya kalau memang bandel ya memang harus dirubuhkan. Kalau itu kan nggak bisa dibela dong. Itu namanya orang nggak benar kan. Orang lawan negara namanya kan. Jadi nggak benar kalau itu saya juga nggak setuju. Harus dirubuhin kalau misalnya tegakkan hukum. Nah kalau kena sanksi begitu kan jadi nggak bagus buat mereka-nya kan. Kasihan kan. Ya mesti pengusaha harus ngerti dong. Stop dulu karena ada surat pemberitahuan ya. Nah, lalu setelah itu dia urus izin. Bayar denda-denda selesai. Jalan lagi. Atau mungkin dengan pemutihan. Tapi biasanya pemutihan itu dilakukan untuk rumah yang sudah jadi. Ya, kalau lagi sedang bangun biasanya diblokir, urus izin, bayar denda. Tapi kalau dia terus kerja, ya itu namanya melanggar undang-undang. Kan tidak ada undang-undangnya. Ada peraturan pemerintahnya. Pemda juga melarang itu. IMB itu ada aturan. Jadi kalau dia melanggar undang-undang, siapapun sebetulnya, termasuk pejabat, ya mau presiden juga melanggar undang-undang, bisa kena kan gitu. Demikian Fuad Zakaria. Saya Dinda Natasha.